dengarkan kamu sebuah lagu, ku dendangkan kepada dirimu. Kau dengarkan satu isi hatiku, ku menyesal mengenali dirimu. Aku tahu banyak kekuranganku, ku hanyalah insan biasa bagimu. Tapi jangan kau hina-hina aku, cukup sudah kau sakitkan hatiku. Kau tolak cintaku, mempermainkan hatiku. Kau hancurkan hidupku yang tak sempurna bagimu. Percayalah suatu hari nanti, ku kan balas dendam nanti. Ku harapkan diri selalu, single selalu.